SP Community Poleng Sari Putra luar biasa. Kagak usah banyak bicara, artis yang satu ini asli kelahiran kota sejarah Mojokerto. Sudah cantik suaranya merdu lagi. Bareng bersama Ramayana ada SNP Indonesia, ada Poleng Sari Putra, juga ada Eli Santika. Yupalapa. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa.